Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, setelah Ramadan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pulang kampung alhamdulillah balik lagi selamat ya. Dan yang kita syukuri kita masih istiqomah ya, menuntut ilmu. Dan tentunya ini suasana yang tidak berbeda dengan tahun kemarin ya. Habis lebaran orangnya tetap segini-segini juga. Enggak nambah dan enggak berkurang insyaallah. Dan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Justru kita di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, semoga menjadi umur yang barokah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita berharap pasca Ramadan minimal kita sama apa yang kita lakukan seperti kita bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan kita bisa, tapi setelah Ramadan menurun hampir di seluruh masyarakat ya, khususnya di lingkungan kita, itu kalau yang namanya Ramadan masjid aja penuh full bahkan ya. Subuh bisa berapa saf, isya juga sama, padahal waktunya ya sholat isya sama subuh juga sama, tapi kenapa setelah Ramadan hilang lagi orang-orang yang dulu memang gak pernah ke masjid, ya setelah Ramadan gak ke masjid lagi ya. Maka saya melihat ini adalah merupakan satu kemunduran ya. Karena man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa halik. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang hancur. Sama aja kita termasuk merugi. Man kana yaumuhu sawwa min amsi fahuwa khasir. Barang siapa yang sama hari ini dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, enggak ada peningkatan, dia rugi. Karena dia termasuk orang-orang yang merugi dikarenakan umur kita setiap hari berkurang. Sementara kita tanpa sadar dosa yang kita perbuat mungkin bertambah terus. Maka kita imbangi dengan amalan-amalan soleh. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah di mana di surat Ali Imran Allah jelaskan alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini ayat yang sudah populer kalau habis Ramadan. Kemudian bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat kesalahan maka dia mohon ampun kepada Allah. Pada saat dia mengingat Allah, dia istighfar mohon ampun. Dan dia tidak mengulangi kembali. Ya. Maka orang-orang seperti ini ulaika jazaohum maghfirah. Balasannya adalah surga yang Allah sudah janjikan bagi mereka. dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Dengan Al-Quran yang kita baca, kita jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita, dan kita pelajari betul ya. Dan kita tahu bersama, sering saya sampaikan sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Maka mudah-mudahan waktu yang sangat mulia ini kita manfaatkan untuk kita senantiasa mengkaji, mempelajari ya bacaan Al-Quran ya. Dan saya juga mohon maaf ya apabila di dalam belajar mengajar mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan Bapak Ibu masih setia ya mengikuti pengajian ini ya. Ini termasuk saya selalu memuji di tempat-tempat lain ya. Pengajian subuh jumlahnya kalau yang namanya di atas 20 itu luar biasa, yang namanya ngaji Quran ya. Bukan jiping, bukan ngaji kuping, bukan, ngaji Quran. Namanya jikur. Karena kalau jikur itu rata-rata ya itu tadi, kalau enggak karena niat betul-betul pengen bisa, baru sekali salah, dua kali salah, udah out. Ya, alasannya udah tua, alasannya malu, alasannya dan lain dan berbagai macam alasan. Karena kita pengen bisa, pengen belajar. Salah ya alhamdulillah ada yang ngasih tahu, ada yang ngingetin. Ya. Jujur ya sulit bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kalau tidak didasari dengan niat betul-betul semata-mata ibadah dan pengen kita bisa baca Quran yang baik dan benar. Dan itulah yang hakiki yang akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah kelak. Ini yang kita cari. Semata-mata kita ngaji susah payah ya, setiap habis subuh kita luangkan waktu, itu semata-mata apa? Kita nabung untuk kehidupan yang abadi kelak, yaitu di kehidupan di akhirat dan di alam barzah. Dia akan menarangi kita di alam barzah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum dimulai saya mau tawarkan kita ke depan maunya bagaimana metodenya. Apa seperti biasa atau ada tambahan lain supaya enggak monoton ya? Atau ada kajian ayat yang kita baca? Terserah maunya bagaimana. Apa tetap kita tadarus? Tadarus sih tetap memang, enggak ditinggalkan. Karena itu yang kita utamakan memang. Ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ini ada usul ya, nanti kita tampung. Silakan Pak Jubir. Hatam, oh ya. Iya. Baik. Jadi Pak Zubir mengusulkan ya kita hatamkan dulu sampai betul-betul bacaan ini kita tahu mana yang gharib, yang asing, apa yang harus kita baca ya sambil kita menyimak ya. Insyaallah walaupun hatamnya kita lama enggak apa-apa. Kita istiqomah ya. Jadi insyaallah ya bacaan-bacaan yang dengan kita menyimak, memperhatikan, kita jadi tahu bacaannya yang benar seperti apa. Oke, ada lagi? Mungkin silakan. Ya. Ya. Gitu. Ya. Memang ya mungkin di antaranya apakah nanti tambahannya itu ya kita kajian memang ya. Tafsir ya dari ayat yang kita baca atau kita uraikanlah sebagai selingan, misalnya kita bahas nih ayat ini tentang apa sih ya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ada hadis yang saya sampaikan untuk kita pelajari ya, atau kita sambil kita terjemahkan gitu supaya kita tahu bahasa Arab sedikit-sedikit, bahasa Arab Quran ya, bahasa Arab Quran ini namanya, jadi perkata seperti itu. Tapi itu selingan aja memang ya. Tapi fokus kita adalah tetap Quran, tahsinu tilawah, sambil kita memperbaiki bacaan. Itu dalam rangka kita menambah ilmu ya. Dan kemudian supaya enggak terlalu monoton ya. Walaupun ya namanya niat ibadah mah kita apapun kita lakukan, tapi kadang ada kalanya titik jenuh kita sebagai manusia ya. Nah, jadi supaya apa namanya hadirnya kita ada tambahan ilmu insyaallah. Ya mungkin insyaallah nanti saya akan pikirkan ya materi apa yang pas untuk kita pelajari ya, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu ada? Ayo silakan. Ya. Ya betul. Oh gitu ya. Ya. Oke. Jadi dua kali pertemuan tadarus ya. Dan satu kali khusus teori dan tanya jawab gitu ya. Kaitannya dengan materi Quran ya. Saya lupa ya. Seminggu tiga kali kita ya. Bukan seminggu empat kali, lupa saya ya. Malah soalnya minggu pertamanya kan di Banjar ya. Benar seminggu tiga kali. Ya bisa seperti itu. Ya nanti kita musyawarahkan ya. Jadi tadarus berarti nanti gini, kalau tadarus ya, kita yang hadir ini seperti dulu lagi dah di absen. Atau walaupun di absen saya udah hafal semua insya Allah wajah-wajahnya. Jadi gak mesti harus baca semua supaya gak jenuh ya. Jadi baca, tapi pas kita tadarus juga ada perbaikan ya. Mungkin 15 menit untuk evaluasi dari apa yang dibaca seperti itu. Ya. Ya, artinya tetap semuanya baca, cuma enggak hari itu harus semua bapak-bapak harus habis. Jadi supaya enggak jenuh ya, enggak monoton gitu ya. Oke, tadarus itu tetap ya kita utamakan memang tadarus ya. Tapi dari tadarus itu nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi kalau mungkin satu hari terakhir khusus teori dan pendalaman tajwid atau mengulang-ulang lah hukum-hukum yang kita pernah pelajari atau mungkin kita lupa. Tapi tetap ya nanti saya coba atur bagaimana lah baiknya ya supaya kita ada tambahan ilmu intinya gitu ya. Karena kita udah cukup lama ya, hampir berapa tahun Pak Uji? 4 tahun ya, nggak terasa ya. Ibarat anak udah mulai lari dah gitu kan, insya Allah ya. Ibu-ibu nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini pembukaan kita ngaji deh ya. Kita sama-sama baca, ya mungkin satu ain. Setelah itu, saya pengen tahu lah, masih ingat nggak tajwidnya, saya nanya dah. Jangan mules ya. Ayo. Ya, Buning. Ya. Ya. Ha-ha. 114. 114. Ya, kenapa? Qala Isa ibn Maryam ya. Ya, Qala Isa ibn Maryam. Ya. Maryama. Ini seingat saya Bapak mengajarkannya sebelum lafaz Allah, Allahumma, ini ya. Ada fathah ya, Pak. Ada fathah. Fathah. Ini kalau kami seingat Bapak mengajarkan Maryama Allahumma ya, Pak. Iya, betul. Nah, yang bertanya ragu, Pak. Yang bertanya tanyanya apa dia? Dia bilang katanya bacanya Maryamallahumma. Ya. Yang benar mana, Pak? Baik. Kemudian yang kedua sekalian ya, Pak. Ya. Ini surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 5. Dia juga bertanya mengenai agak keraguan amba'u. Nah, ini u-nya ini seingat saya Bapak ngajarkan ini bukan matobi'i karena ini di depannya ini domah, kemudian ada alif. Ya. Ini dibacanya panjang atau pendek itu juga meragukan. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi dari Al-Maidah ke Al-An'am tinggal buka selembar aja ya. Karena Al-Maidah ayatnya udah mendekati ayat terakhir. Yang namanya lafaz Allah, baik itu kalimat Allah Jalla Jalaluh atau Allahumma, Allahumma itu lafaz Allah juga. Allahumma. Ya tetap kita mengikuti kepada kaidah tajwid, di mana kalau didahului fathah bunyinya apa fathah? A, dhammah, U. Maka dibaca tafkhim atau taglil. Kecuali di kalimat kalimat gini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma. Karena didahului kasrah. Qulillah. Tipis. Tapi kalau di kalimat yang ada di sini, surat Al-Ma'idah dibaca tebal. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Begitu. Allahumma. Ya. Jadi Maryam Allahumma. Jelas? Mengacu kepada kaidah tajwid lafaz Allah yang didahului fathah atau dhamma. Memang ada yang kadang orang ragu, ini lafaz Allah apa bukan? Sehingga dibacanya Maryamallahumma gitu. Karena dia ragu, ini lafaz Allah ya. Yang kedua di surat Al-An'am selembar dibalik ayat 5. Itu memang bukan mad tabi'i. Alifnya bukan alif mad ya. Sehingga kalau alif mad, alif itu identik yang namanya mad tabi'i, alif didahului apa? Fathah, A panjang. Kalau U yang mengiringinya apa? Waw mati. Sekalipun ada alif, ada waw mati dulu, baru panjang. Ya sukun yang mengiringi apa? Kas, kasroh. Sehingga ayat 5 ini dibacanya فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Seperti itu. Jelas? Oke. Okay. Ada lagi? Iya. Oh iya, baik. Itu nanti mungkin kita selesaikan tetap insya Allah. Ya tadi pas materi teori sekaligus tanya jawab nanti dari apa yang kita bahas ya. Mungkin kalau untuk hari ini karena perdana kita tadarus dulu. Udah kangen saya sama suaranya orang-orang muhajirin nih ya. insya Allah nanti dilanjutkan. Sampai surat apa? Ayat berapa? Al-An'am? 51. 51. Oh. Ya, kita baca satu ain ya. Udah ketemu. Udah ya, udah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر به الذين يخافون أن أن يحشروا إلى ربهم Nah, iya sampai ila rabbihim. Terus kemudian ai itu tahan ya. Kan idgham bigunnah. Jadi tadi kurang ya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه Nah, di sini banyak juga orang baca min dunih itu nihnya dipanjangin karena dia ngelihat ada hak domir hinya panjang sehingga dibaca min dunih, salah tempat itu dia panjangnya. Dia panjang kalau diwasol, tapi haknya hak domir yang dibaca panjang. Kalau wakof haknya jadi sukun, berarti nunnya pendek tetap di situ ya. أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه. Silakan ulang. من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ Nah, saya tanya, wal ashi panjang pendek? Panjang. Panjang pendek? Yang bilang pendek angkat tangan. Ulangi, yang bilang pendek angkat tangan. Yang bilang panjang angkat tangan. Ya. Yang kagak ngangkat tangan berarti dia gak punya pendirian. Dia ragu-ragu dia. Jadi nah, Pak Haji Suartoyo, kenapa pendek? Saya tanya. Di wakof Asyi. Iya, karena berhenti di wakof. Iya, kenapa? Kok di wakof pendek gak panjang? Kenapa? Kenapa enggak wal asyi? Iya, wakaf. Oke. Okay. Yang bilang panjang tadi angkat tangan. Up. Ibu, kenapa panjang, Bu? Karena ada tasdid. Ya. Pak Anwar, kenapa bilang panjang? Iya, baik. Alasannya Bu Jubir benar. tapi jawabannya salah. Pak Soehartoyo benar jawabannya, cuma alasannya bingung. Jadi gini, wal ashi, ya, tapi Pak Jubir bilang pendek tadi. Tapi ibu berarti punya pendirian, artinya biarin suami saya dia bilang panjang, saya bilang pendek. Nah, jadi gini, itu dibaca pendek. Karena setelah, karena di situ ya-nya bertasydid. Benar memang. Jadi tidak terjadi mad di situ. Kalau ya-nya enggak ada tasydidnya, kemudian berhenti jadi mati, baru jadi panjang. Seperti in hiya, berhenti jadinya apa? In hi panjang. Jadi matobi'i. Tapi kalau misalnya kayak ini, dia ada tasydid. Wal ashiyyi. Tasydid itu tetap berlaku dia di situ walaupun berhenti, sehingga tidak jadi mad. Sehingga dibacanya pendek. Wal ashiyyi. Begitu aja. Enggak boleh dipanjangin. Sama dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah. Apalagi yang azan nih, azan Jumat, ya. Pak Isan tuh ya, suka azan Jumat. Perhatikan, di situ apa? Ya-nya bertasydid 'alan nabiyyi. Banyak kadang Bilal-Bilal itu kalau baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salah. 'Alan nabi. Begitu aja. Karena di situ ya-nya bertasydid. Nah, tapi kalau di sini insyaallah lah ada tahu ya. Tapi ada juga kan itu kan dibaca pada saat khatib mau naik kan? Nah, penting tuh. Apalagi itu Quran. Azan aja yang bukan Quran makhrajnya harus benar, apalagi Quran. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dua harokat. Mad iwad ya. Oke. Jadi pendek karena ada tasydid. Wa la tansurudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ayo 1 2 3. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ. Thank you. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Dua lagi ya. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم Baik, tadi rencana tajwid ya. Ibu ini dulu nih yang kerudung hijau. Ya. Ini sebelahnya Bu Jubir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nihaya Qaul Mufid dikatakan wal akhdhu bitajwidi hatmu lazimun wa man lam yujawwidil Qur'an asimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim warattilil Qur'ana tartila. Ibu siapa namanya? Ibu Tom, Ibu Ina. Ina? Iya. Ya, baik. Bu Ina, di dalam kitab Nihaya dikatakan barang siapa yang membaca Al-Quran wajib hukumnya dia bertajwid. Dan barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka berdosa baginya. Haram bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tidak didasari dengan kaidah tajwid yang benar. Sama wajibnya dengan mengerjakan sholat. Bahkan ruhnya dari Quran itu adalah tajwid. Artinya penting di situ kita belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita, selama kita belum bisa, kecuali orang yang belajar. Orang belajar walaupun terbata-bata, dia tidaklah berdosa selama dia masih mau ngaji. Sampai Allah pun perkuat di dalam surat Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi Bu Ine, ya, karena waktunya udah jam 6, mungkin nanti ajalah pertanyaannya ya. Ya, karena saya juga ada acara, ya mungkin di cancel aja Bu Ine ya. Kata ibu-ibu, waduh ini pertanyaan gak pernah saya dengar, kayak gimana ceritanya. Kita ya. Oh iya, iya. Ah, salah banyak juga gak apa-apa. Kan gini Bu, pemahaman orang yang belajar itu selama dia masih berusaha Bu untuk memperbaiki bacaan, walaupun memang kita sadari ya, usia seperti kita usia balita ya, bayi 50 tahun ya, memang ya seperti itu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air, toteret toteret toteret toteret. Emang kayak begitulah. Tapi kita sadar memang kita dari nol, mungkin kita belajar makhraj yang benar. Selama kita enggak putus asa, salah juga biarin. Segalak-galaknya guru enggak bakalan dia makan muridnya. Ya. Enggak bakalan, harimau aja enggak tega makan anaknya. Yang penting kita apa? Berusaha. Sampai akhir hayat kita nih, kita masih belum sempurna. Aduh, kita pengen bagus bacaan Quran kita. Tapi kita udah berusaha. Sampai akhirnya Allah wafatkan kita. Apa yang kita baca Bu, walaupun terbata-bata, ada dalam doa hatam Quran. Waya tak tahu, orang yang belajar itu walaupun terbata-bata, walaupun ibu enggak di sini, di rumah tadarus, enggak ada yang nyalahin, enggak ada yang benerin. Tapi karena ibu di sini ngaji, memperbaiki, itu tidaklah berdosa. Yang berdosa itu dia tidak mau mempelajari, tidak mau tahu belajar baca Quran yang benar kayak gimana. Maka apa yang dia baca salah, itu berdosa baru. Selama kita masih mau ngaji, ya masuk dalam kelompok khairukum man ta'allama, kata Nabi. Sebaik-baik di antara kamu yang belajar. Jadi salah itu bukan berarti pas lagi ngaji. Di rumah kita tadarus, salah. Karena kita pengen ngelancarin lidah kita, membiasakan. Jadi tidaklah berdosa, Bu Zubir ya. Buning terakhir, ayah pas Buning dulu dah, Buning diangkat tangan gimana? Tadi Pak Ustadz ya, menjelaskan pagi, bahwa baca Al-Qur'an sesuai tajwid itu wajib ya Pak ya, wajib. Jadi kalau tidak itu haram ya Pak. Ya. Jadi fardu kifayah, fardu ain nih Pak. Ya. Tapi ada statement yang sebelumnya mengatakan mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Ini benar apa enggak? Benar. Mohon penjelasan Pak. Baik. Jadi gini Bu, mempelajari tajwid fardu kifayah. Artinya, kalau dia bacaannya sudah bagus sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajnya, dia enggak usah belajar tajwid lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau dia bacaan Qur'annya belum sempurna, sementara Qur'an enggak bisa lepas dari tajwid. Kalau dia misalnya baca Qur'an di tajwid dia udah pelajari, dia udah enggak perlu lagi belajar tajwid, tinggal amalkan bacaan itu. Tapi pada saat baca Qur'annya, ya memang wajib bertajwid dan wajibnya wajib ain. Wajib ain itu setiap individu. Dengan catatan dia sudah bagus, sudah mampu memahami tajwid dan mengamalkan dalam bacaan Qur'an. Enggak wajib lagi mempelajari. Tapi kalau baca Qur'annya, yang belajar, yang udah pintar, yang udah mahir sekalipun, kalau pas baca Qur'an, wajib ain bertajwid. Tanpa terkecuali. Tapi kalau orang yang sudah mampu memahami tajwid, menguasai, dia gak perlu lagi belajar tajwid memang. Gak wajib. Karena kifayah tadi itu. Udah gugur kewajibannya untuk mempelajari. Kalau belajar tajwid wajib ain. Berarti orang harus semuanya, yang namanya muslim sekalipun udah udah bagus bacaan Qur'annya, dia harus belajar lagi tajwid-tajwid. Jadi tajwid itu kan ilmu untuk memperindah bacaan Qur'an. Pada saat dia sudah mampu membaca dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah tajwid yang dia pelajari dan fahami, enggak wajib dia belajar tajwid. Tapi bacanya tetap wajib bertajwid, seperti itu. Ya? Oke. Ya, Pak Selamat dulu terakhir. Ada lagi? Boleh dulu. Ya. Ya, jadi kalau dia membaca nun jadi mim, boleh. Tapi ada yang membaca, ulama qura mengatakan, dengan disamarkan nunnya. Amba, enggak rapat, enggak amba, tapi amba, mimnya disamarkan. Amba, enggak rapat. Tapi kalau ada yang baca, amba umakanu, misalnya, boleh. Dua versi ya. Ya. Jadi kalau ada baca amba atau mim ba'di jangan disalahin, boleh. Tapi ada baca mil juga boleh gitu. Oke. Ya. Tahu diri, harus tahu diri, imamnya harus tahu diri ya. Ya, ini harus ada yang mengingatkan, ada yang negur ya, ya. Jadi imamnya harus tahu diri lah ya. Bacaan yang afdol itu adalah bacaan yang walaupun pendek tapi hafal. Mendingan baca kuliah kulhu. Jadi kalau salah pun ada yang ingetin, minimal dia wala ana wala antum wala ana wala antum. Kata makmum, lakum, lakum, lakum dinukum waladolin, ujung-ujungnya waladolin. Ya. Jadi, imamnya yang harus tahu diri. Imam itu bukan buat show. Ya. Untuk menjadikan kehusyuan dalam sholat dan supaya makmum juga merasa khusyuk dan nyaman. Ya. Imamnya yang harus tahu diri. Ya. Jadi seperti itu. Emang ada kadang mungkin orang yang kadang imam itu dijadikan buat hafalan dia. Jangan buat coba-coba, buat anak kok coba-coba. Pakai minyak kayu putih caplang. Ya, begitu ya. Oke. Okay. Ya, mungkin ya gimana? Iya, makanya saya bilang ya harus ditatar ya. Harus dikader lah. Harus dibina ya. Jangan sampai terjadi pembinasaan gitu kan. Harus dibina ya. Harus dikader. Itu tadi. Kalau ya artinya dia harus tahu diri lah ya. Mungkin ya ada, mungkin masih inilah, dia masih kasih kesempatan mungkin. Berubah enggak? Kalau ya nanti enggak berubah-berubah juga ya, dipanggil lah ya. Mungkin bisa ya, mungkin ketemu dengan saya lah. Ya gitu. Pribadi mungkin ya. Kalau dia takut di sini malu, pribadi ya. Jadi panjang nih nanyanya terus. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Bukan Quran. Ha. Itu kita baca doa tam Quran aja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ha. Harusnya kan wa rahmah gitu. Itu kan syair. Jadi enggak apa-apa. Ya. Asmaul Husna Iya, jadi asmaul husna intinya begini bu, makhraj tetap harus. Kalau panjang pendek itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang pendek, ya artinya gini, selama itu bukan Quran, tidak ada kewajiban harus bertajwid, ya. Jadi nggak dosa, nggak apa-apa. Tapi huruf tetap harus dijaga, dipelihara hurufnya, gitu ya. Kalau panjangnya kepanjangan atau kurang panjang itu. Iya. Bukan inna fatahna, inna fatahna. Kayak orang Sunda aja ngomongnya. Inna patah. Oh gitu. Iya. Kalaupun rawi yang dibaca ada Quran di dalamnya, wajib bertajwid. Nah, pas bagian inna patahnanya itu wajib. Gitu ya. Oke. Okay. Baik. Nantilah kita sambung lagi. Ini saya ada acara ya. Insyaallah nanti pertanyaannya simpen dulu, nanti pas saya hadir baru kita sampaikan ya. Artinya kita buka pertanyaan lagi insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.